ayat ke-27. Apa bunyinya? Wa mizajuhu min tasnim. Dan air minum golongan abrar yang namanya rahiq itu dicampur dengan air yang ada di mata air surga namanya napa? Tasnim. Itu adalah ayat ke-27. Di ayat ke-28 Allah membahas golongan yang berbeda dengan golongan abrar. Apa kata Allah? Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Mata air tasnim ini, aina, mata air tersebut, yaitu mata air napa namanya? Tasnim. Yashrabu bihal muqarrabun. Adalah mata air yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi minumannya golongan muqarrabun secara murni. Jadi ada golongan napa? Abrar. Ada golongan muqarrabun. Sebelum kita berpanjang lebar untuk menjelaskan perbedaan jenis minuman yang akan diberikan kepada golongan abrar dengan golongan muqarrabun, kita perlu membahas pembagian manusia menjadi 3 golongan. Menjadi berapa golongan? Menjadi 3 golongan. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia menjadi 3 golongan. Contoh, dalam surat Fatir, ayat 32. Surat apa? Fatir ayat 32. Apa kata Allah? Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami karuniakan, kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan. Hamba-hamba pilihan ini terbagi menjadi 3. Faminhum zalimun li nafsihi. Ada golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. 1. Waminhum muqtasid. Ada golongan yang pertengahan. 2. Waminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan ada pula golongan yang senantiasa berada di baris terdepan dalam menjalankan kebaikan. Berapa golongan? 3 golongan. Di ayat yang berbeda, surat Al-Waqi'ah, ayat 7-11. Surat apa? Al-Waqi'ah. Ayat berapa? 7-11. Allah Azza wa Jalla membagi manusia di hari kiamat menjadi 3. Menjadi berapa? 3. Wa kuntum azwajan thalathah. Di hari kiamat nanti kalian akan menjadi 3 golongan. Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah. Golongan kanan, alangkah istimewanya golongan kanan. Ini adalah golongan yang pertama. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Dan golongan kiri, alangkah hinanya golongan kiri. Sudah berapa ini? Sudah Dua. Wassabiquna as-sabiqun. Dan ada golongan yang senantiasa berada di baris terdepan. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah al-muqarrabun. Ini dalam surat apa? Al-Waqi'ah ayat 7 sampai 11. Di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla membagi manusia menjadi tiga lagi. Saat mereka sedang sakaratul maut. Kalau tadi di hari kiamat. Yaitu di dalam surat Al-Waqi'ah lagi. Ayat 88 sampai 94. Ayat berapa? 88 sampai 94. Wa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatun na'im. Adapun golongan al-muqarrabun, saat mereka sakaratul maut, maka mereka akan bisa mencium harumnya surga. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Mereka bisa mencium wanginya surga. Dan mereka bisa melihat surga, tempat yang akan mereka tinggali nanti saat mereka sudah pindah ke hari kiamat. Wa amma in kana min ashabil yamin. Adapun seandainya dia termasuk golongan kanan. Fasalamul laka min ashabil yamin. Maka golongan ini saat mereka sakaratul maut mendapatkan ucapan selamat. Mendapatkan ucapan selamat. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Adapun seandainya dia termasuk golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang mendustakan ajaran Allah. Mereka yang tersesat. Fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Jadi ada berapa ayat tadi? Surat Fatir ayat berapa? 32. Terus surat Al-Waqi'ah ayat 7 sampai 11. Dan surat Al-Waqi'ah lagi ayat 88 sampai 94. Kesimpulannya, ada tiga golongan. Golongan yang paling tinggi, golongan menengah, dan golongan paling rendah. Golongan yang paling tinggi, namanya Al-Muqarrabun. Apa namanya? Al-Muqarrabun. Nama lainnya As-Sabiqun. Kita ulangi. Golongan yang paling tinggi namanya Al-Muqarrabun. Nama lainnya As-Sabiqun. Baik. Golongan pertengahan. Golongan pertengahan. Namanya adalah Al-Abrar. Apa? Al-Abrar. Nama lainnya Al-Muqtasid. Apa? Al-Muqtasid. Nama lainnya Ashabul Yamin atau Ashabul Maimanah, alias golongan kanan. Kita ulangi, golongan kedua namanya siapa? Al-Abrar. Al-Abrar. Nama lainnya Al-Muqtasid. Nama lainnya golongan kanan. Ashabul Yamin atau Ashabul Maimanah. Nah, golongan yang paling rendah adalah golongan yang namanya Zolimun Linafsihi. Apa? Zolimun Linafsihi. Menurut sebagian ulama, nama lainnya adalah Ashabul Mash'amah. Golongan kiri. Ya. Kenapa pakai atau gitu? Karena di ayat yang pertama dinamakan dengan nama A. Di ayat yang kedua dinamakan dengan nama B. Padahal sebenarnya hakikatnya sama, cuma beda istilah saja. Siapakah golongan yang pertama itu? Yang namanya sinten? Al-Muqarrabun atau As-Sabiqun. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang konsisten menjalankan yang wajib-wajib plus yang sunnah-sunnah. Serta meninggalkan yang haram-haram plus yang makruh-makruh. Siapa golongan yang paling unggul? Mereka yang konsisten menjalankan yang wajib-wajib plus yang sunnah-sunnah. Serta meninggalkan yang haram-haram plus yang makruh-makruh. Golongan yang pertama ini golongan yang paling tinggi. Namanya Al-Muqarrabun. Nama lainnya As-Sabiqun. Mereka adalah orang yang konsisten melakukan yang wajib-wajib. Berarti kalau sholat yang wajib apa? 5 waktu. Cukup? Enggak. Mereka tambahi qobliyahnya, mereka tambahi ba'diyahnya. Di waktu pagi mereka tambahi dengan sholat duha. Di waktu malam mereka tambahi dengan sholat tahajud. Puasa, apa yang wajib? Ramadan. Setelah Ramadan dia enggak nunggu untuk puasa Ramadan tahun berikutnya. Tapi dia tambahi Senin Kamis. Dia tambahi Ayyamul Bid. Dia tambahi puasa Syawal. Dia tambahi puasa Asyura. Dia tambahi puasa Arafah. Bahkan mungkin dia juga Daud. Puasa yang wajib dia jalankan, membayar zakat. Membayar zakat. Setelah dia bayar zakat setahun sekali, dia masih nambah dengan yang sunnah-sunnah. Nopo? Sedekah. Ada kotak infak lewat, infak operasional. Dia ikut apa? Nyumbang. Walaupun hukumnya nopo? Sunnah. Ada anak yatim butuh bantuan, dia bantu. Ada orang miskin butuh bantuan, dia bantu. Ada masjid butuh bantuan, dia bantu. Gak cukup dengan yang wajib-wajib. Oke? Selain dia menjalankan, dia juga meninggalkan. Apa yang dia tinggalkan? Yang haram-haram pasti. Yang haram-haram dia tinggalkan. Contoh, Apa contoh yang haram? Hah? Ya tuku nopor mesti, slot ya mesti. Ora kenal slot. Ya. Judi dia tinggalkan, zina dia tinggalkan. Zina apa? Semua jenis zina. Zina mata dia tinggalkan. Jadi kalau dia buka HP, yang dibuka itu hanya yang halal-halal saja. Tidak pernah nonton yang haram-haram. Ini golongan apa? Muqarrabun. Zina telinga. Dia tidak pernah dengerin sesuatu yang haram untuk didengarkan di dalam agama kita. Yang masuk hanya yang halal-halal saja. Tangannya juga enggak pernah berzina. Dia enggak mau chat, enggak mau WA-an sama lawan jenis yang bukan siapa-siapanya. Tanpa ada keperluan yang syar'i. Walaupun itu adalah mantan. Enggak ada. Muqarrabun itu enggak dekat yang haram-haram yang gitu-gitu. Dia enggak riya. Riya itu haram. Dia enggak sombong. Sombong itu haram. Dia enggak hasad, enggak iri, enggak dengki. Dia tinggalkan yang haram-haram. Matanya enggak jelalatan. Ketika dia belanja, fokus dengan apa? Yang jualan apa belanjaannya? Muqarrabun. Haram-haram enggak? Bahkan yang makruh, makruh pun dia tinggalkan. Enggak cuma yang haram dia tinggalkan. Yang makruh pun dia tinggalkan. Orang doyan jengkol. Orang doyan apa? Jengkol. Kenapa? Mambu. Ya. Walaupun kalau makan jengkol, ya boleh-boleh aja. Tapi dia tahu ini bakal mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu orang lain. Dengan bau mulutnya dan bau air seninya. Habis makan jengkol, buang air seni di mana? Di kamar mandi masjid. Wong semasjid kena mambune kabeh. Ya. Yang makruh-makruh dia tinggalkan. Bahkan bukan hanya dia jalankan yang haram, dia jalankan yang wajib, dia jalankan yang sunnah, dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang makruh. Hukum agama ada berapa? 5. Wajib, sunnah, haram, makruh. Tinggal apa? Mubah. Bahkan yang mubah, mubah pun dia niatkan untuk ibadah kepada Allah. Apa yang mubah? Tidur. Apalagi yang mubah? Makan. Ketika dia tidur, dia niatkan untuk ibadah kepada Allah. Ketika dia makan, dia niatkan untuk ibadah kepada Allah. Sampai yang mubah pun dia niatkan untuk mencari pahala dari Allah. Ini namanya golongan apa? Al-Muqarrabun. Pripun Ustaz? Makan niatnya ibadah, tidur niatnya ibadah. Gimana? Tidur gasik, biar gampang bangun subuh. Jadi dia tidur, niatnya adalah supaya setelah tidur, tubuh menjadi apa? Seger. Sehingga enak dipakai buat sholat. Jadi tidurnya itu cuma sarana. Bukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tubuh seger. Kalau tubuh seger, enak buat subuhan. Itu niatnya. Sehingga dia tidur berjam-jam dapat pahala. Bayangkan, tidur aja dapat pahala. Fa inni ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengharapkan pahala bukan hanya dari salatku, tapi aku juga mengharapkan pahala dari tidurku. Penak nggih, tidur itu enak enggak? Enak enggak? Apa maning pas pengajian ya? Tidur itu enak, dapat pahala. Sudah enak dapat pahala. Dengan apa? Dengan apa? Niat. Muqarrabun, yang mubah-mubah pun diniati untuk ibadah. Tidur, apalagi tadi? Makan. Ya. Makan hukum aslinya apa? Mubah. Muqarrabun, dia makan niatnya untuk supaya tubuhnya sehat. Supaya tubuhnya kuat. Kalau tubuhnya sehat, tubuhnya kuat, maka tubuh tersebut akan enak dipakai buat ngaji. Akan enak dipakai untuk birrul walidain. Akan enak dipakai untuk bekerja menafkahi keluarga. Itu niatnya muqarrabun ketika makan. Golongan muqarrabun inilah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, aynan yashrabu bihal muqarrabun. Mereka lah yang berhak untuk minum dari tasnim tanpa campuran apapun. Murni, karena seluruh hidupnya murni untuk Allah. Sehingga di akhirat dia berhak untuk minum tasnim secara murni tanpa campuran apapun. Itulah golongan muqarrabun. Maka Allah akan mengganjar seseorang sesuai dengan perjuangan, amalan, semangat dia dalam beramal ketika dia di dunia. Golongan pertama. Golongan apa? Muqarrabun. Nama lainnya As-Sabiqun. Kita pindah golongan yang kedua. Napa? Al-Abrar. Siapa golongan Al-Abrar? Golongan Al-Abrar adalah golongan yang mencukupkan dengan melakukan yang wajib-wajib saja. Dan hanya meninggalkan yang haram-haram saja. Golongan Abrar, napa? Yang mencukupkan hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Dan meninggalkan yang haram-haram saja. Enggak lebih, enggak kurang. Yang wajib-wajib. Sholat lima waktunya dia jaga. Tepat pada waktunya. Enggak telat-telat. Puasa Ramadan dia jalankan dengan baik, dengan sempurna. Benar-benar puasa. Bukan cuma puasa perut, tapi juga puasa mata. Juga puasa telinga. Juga puasa mulut. Ketika puasa Ramadan, dia jalankan puasa itu sebaik mungkin. Dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Bukan puasa, tapi setiap hari nonton TV. Golongan Abrar ini menjalankan kewajiban, memang hanya wajib, tapi wajibnya dilakukan dengan baik. Birrul walidainnya dia lakukan. Menghormati tetangganya dia lakukan. Menghormati tamunya dia lakukan. mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya, dia lakukan dengan baik. Ini semuanya wajib-wajib. Dia nafkahi keluarganya dengan baik. Ini wajib juga. Jadi yang wajib-wajib, yang kaitannya hablum minallah dia jalankan. Yang kaitannya hablum minannas juga dia jalankan. Ini menjalankan. Dia juga meninggalkan. Meninggalkan apa? Yang haram-haram. Kita sudah kasih contoh tadi kan, yang haram-haram. Apa contohnya? Jelalatan. Abror ini enggak jelalatan. Karena jelalatan haram. Abror ini enggak sombong. Karena sombong haram. Abror ini enggak hasad. Karena hasad haram. Abror ini enggak riya. Karena riya haram. Kita sudah sampai level ini belum? Abror, wiskutul abror, abror. Golongan menengah. Sudah sampai belum? Mereka inilah golongan abror ini. Yang nanti di surga, saat minum, dia akan mendapatkan campuran minumnya. Bukan minum tasnim secara murni. Mari kita ulang, kita ingat lagi ayatnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mulai dari ayat 22. Ayat binten? 22. Sampai ayat 27. Berarti ayat yang terakhir kita baca kemarin. Apa kata Allah? Innal abroro lafi naim. Berarti ini lagi bahas golongan yang keberapa? Yang kedua. Sinten? Al-abror. Innal abroro lafi naim. Sesungguhnya golongan abror itu akan mendapatkan kenikmatan, kenikmatan yang ada dalam surga. Alal araiki yang turun. Mereka akan duduk di atas dipan-dipan yang berhias, melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau akan lihat wajahnya berseri-seri karena sangat bahagia. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka akan mendapatkan minuman di surga. Min dari rahiqin makhtum. Dari khamernya surga yang disegel rapat. Khitamuhu misk. Tutupnya terbuat dari kasturi. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan hal tersebut. Terus apa kata Allah? Wa mizajuhu min tasnim. Minumannya golongan abror. Itu adalah ada campurannya. Campurannya dari mata air namanya tasnim. Berarti levelnya tinggi mana? Mukarrabun atau abror? Mukarrabun. Levelnya lebih tinggi mukarrabun. Kenapa? Karena mukarrabun minum dari tasnim. Murni, gak dicampuri apa-apa. Sedangkan golongan abrar, mereka minum dengan campuran tasnim. Berarti ndak nopo? Ndak murni. Ndak murni. Baik. Berarti sisa golongan yang keberapa? Golongan yang ketiga. Apa namanya tadi? Zalimun linafsihi. Golongan zalimun linafsihi ini ada dua level. Level yang pertama orang kafir. Orang kafir. Level yang kedua orang Islam. Tapi masih meninggalkan kewajiban. Dan kadang-kadang melakukan yang haram-haram. Kita berarti masuk golongan yang mana? Pertama, apa kedua, apa ketiga? Sing merasa golongan pertama angkat tangan. Kita wadu apa-apa ya? Hah? Oke. Kita turunkan grade-nya. Yang merasa golongan kedua, angkat tangan. Takut riak. Yang masuk golongan ketiga. Kayaknya kabehan. Termasuk si ngomong. Apa artinya? Artinya kita itu belum menjadi mukmin yang ideal. PR kita itu masih banyak. Jangan cepat merasa puas. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang yang rajin apa? Hadir pengajian. Bersyukur. Kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mulai rutin sholat 5 waktu di mana? Masjid. Ibu-ibu bersyukur kepada Allah. Sudah mulai pakai hijab. Sudah mulai konsisten menutup aurat. Anak-anakku bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah menghabiskan waktunya untuk mondok mendalami ilmu agama. Bersyukur kepada Allah. Tapi kita PR-nya masih banyak. Jangan cepat merasa puas dengan pencapaian kita hari ini. Kita pengennya golongan yang keberapa tadi? Yang pertama. Golongan yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun." Allah sampaikan dalam surat Al-Waqi'ah yang tadi kita baca, ayat 10 sampai 11. Siapakah al-muqarrabun? As-sabiquna as-sabiqun. Muqarrabun itu adalah orang yang senantiasa berada di baris terdepan untuk melakukan kebaikan. Juara satu terus. Dalam? Dalam? Ngantri PLT? Dalam sholat 5 waktu. Selalu berusaha di shof pertama. Bahkan muadzinnya belum datang, sudah apa? Sudah datang dulu. Yus minimal enggak ketinggalan takbiratul ihram. Itu minimal. Apa artinya enggak ketinggalan takbiratul ihram? Apa maksudnya enggak ketinggalan takbiratul ihram? Maksudnya ketika imamnya Allahu Akbar, jenengan sudah berdiri di shaf. Itu namanya enggak ketinggalan takbiratul ihram. Barang siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam, maka dia akan terbebas dari api neraka dan akan terbebas dari kemunafikan. Berapa hari? 40 hari 40 malam. Gampang apa angel? 40 hari 40 malam. Enggak ketinggalan takbiratul ihram. Berarti kalau imamnya Allahu Akbar, jenengan baru masuk pintu masjid, berarti enggak dapat. Enggak dapat takbiratul ihramnya imam. Apa maning nembe wudu? Orang mlebu. Ustaz, kalau saya di shaf ketiga, bukan di shaf pertama, shaf ketiga. Dan saat takbiratul ihram saya sudah di shaf ketiga. Dapat. Dapat. Makanya saya katakan itu minimal. Maksimalin jenengan shaf pertama. Ada seorang ulama 40 tahun. Bukan 40 hari. Berapa? 40 tahun. Enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram, bahkan datang ke masjid sebelum muadzin. Padahal 40 tahun itu ada sakitnya enggak? Ada. Ada malam pertamanya enggak? Ada. Ya. Ada kebeletnya enggak? Ada. Tapi dia bisa untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram puluhan tahun. Berarti jangan kemudian jenengan katakan, wis 40 dina, ya wis. Bukan. Nabi menyebutkan 40 hari itu, bukan kemudian 4 hari ke-41 berarti leren. Bukan. Tapi 40 hari itu adalah untuk melatih. Jadi kebiasaan itu harus di, kebaikan itu harus dilatih, harus dibiasakan. Biasanya kalau orang sudah 40 tahun gak pernah, 40 apa? 40 hari gak ketinggalan takbiratul ihram, setelah itu akan terbiasa. Biasanya kayak gitu. Sehingga dia tinggalkan tokonya bukan ketika komat. Bukan, gak mungkin dapat takbiratul ihram kalau dia tinggalkan tokonya saat apa? Komat. Dia tinggalkan tokonya kapan? Sebelum azan dia sudah tinggalkan. Karena sebelum berangkat ke masjid dia perlu wudu, dia perlu ke kamar mandi, dia perlu ganti baju, dia perlu jalan kalau rumahnya jauh dari masjid. Al-muqarrabun, mereka adalah as-sabiqun. Yang selalu berada di shof pertama dalam berjamaah. Ngaji pun demikian. Ngaji pun demikian. Jadi bukan ustadznya nunggu jamaah. Ustadznya belum datang sudah? Datang duluan sebelum ustadznya. Itu as-sabiqun. Itu al-muqarrabun. Al-muqarrabun selalu berlomba untuk berbakti kepada orang tuanya. Orang petiren. Apa petiren? Bukan saling lempar. As-sabiqun. Begitu tahu orang tuanya butuh, maka dia akan menjadi orang yang nomor pertama dari seluruh anak yang ada untuk berbakti kepada orang tua. Bukan malah saling lempar. Aku mbok wingi wis gantian kok. Saya kan sudah kemarin gantian kamu. Ibuku wingi nginep nang omahku seminggu. Masa nginep maning nang nene seminggu? Gantian. Enggak. Kapanpun bapak dan ibu kita pengen nginep di rumah kita, maka kita langsung sami'na wa ata'na. Sendiko dawuh. Siap. Itulah al-muqarrabun. Al-muqarrabun, ketika ada tetangga butuh bantuan, maka dia nomor satu untuk membantu tetangganya. Itulah al-muqarrabun. Nah, supaya bisa sampai al-muqarrabun, lewat apa dulu? Lewat abror dulu. Lewat abror. Kita pengen yang sunnah-sunnah. Kerjakan. Gak mungkin kalau kita gak lakukan yang wajib-wajib dulu. Maka mulailah dari menjalankan yang wajib-wajib. Sholat 5 waktunya dijaga semaksimal mungkin. Birrul walidainya dilakukan semaksimal mungkin. Berbuat baik kepada tangga lakukan semaksimal mungkin. Setelah itu kita naik level. Berusaha untuk nambah yang sunnah-sunnah. Yang haram-haram tinggalkan. Tinggalkan. Karena sungguh yang haram-haram itu akan membuat hati kita gelisah. Dan mengganggu ketenangan hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.